طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah selesaikan kaidah yang kelima, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah. Ini berhenti pada dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditentukan dengan akal atau logika manusia. Sekarang kita masuk ke dalam al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam. Qala rahimahullahu taala, asmaullah taala ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Kaidah yang keenam, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibatasi dengan sejumlah bilangan. Maksudnya bukan hanya 99 nama saja sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa nama Allah hanya 99, tidak. Ya. Ghairu mahsurah bi adadin muayyan, tidak terbatas, ya, dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-masyhur, ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Dalilnya adalah sebuah hadis yang masyhur di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Nah, ini bolehnya bertawasul dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu, au, ini dia syahidnya, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan, ista'thara khassa, artinya dikhususkan, atau yang engkau khususkan pada ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Ilmu ghaib artinya tidak ditampakkan, ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian hanya 99 nama. Ada nama-nama yang tidak kita ketahui. Karena apa? Ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Ya, yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Al haditsu rawahu Ahmadu wa Ibn Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Ibn Hibban dan Al Hakim, dan ini adalah riwayat yang sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al Hadis As-Sahihah. Kemudian kata beliau, "Wa mastatharu Allahu ta'ala bihi fi ilmil ghaib la yumkinu li ahadin hasruhu wala al-ihatatu bihi." Maka apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaibnya, ya, maka ini tidak mungkin untuk diketahui atau dibatasi atau diketahui oleh seorang pun. Inilah yang menjadi sebab mengapa kita tidak membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak dikhabarkan kepada kita. Sekarang bagaimana? Kan ada hadis yang mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu ada 99. Ya, sehingga memang image-nya yang ada di benak kita, ya, 99 asmaul husna. Jadi ada dalilnya. Ya, hanya saja dalil ini perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar. Kata beliau, fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahida man ahsaha dakhalal jannah. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengahsanya, ahsa itu artinya hafidha wa fahima, yang menghafalkan dan memahami maknanya. Barang siapa yang menghafalkan dan memahami maknanya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Atau yang lebih lengkapnya lagi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa makna ahsa itu adalah hifdhuhu lafdhon atau hifdhuha lafdhon. Menghafalkannya secara lafaz. Jadi nama-nama, 99 nama itu dihafalkan secara lafaznya. Kemudian wafahima maknaha, yang kedua memahami maknanya, bukan hanya sekedar menghafal saja, ya, tapi bagaimana maknanya, apa maknanya, ya, Ar-Rahman maknanya apa, Ar-Rahim maknanya apa, ya. Kemudian yang ketiga al-amalu bimuqtadah, yaitu mengamalkan konsekuensi dari nama tersebut. Misalnya ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, maka seorang hamba ya bersemangat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengetahui Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki, maka seseorang pun meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini yang terkandung dalam makna ahsa. Jadi bukan hanya sekedar menghitung, menghafalnya. Ya kadang-kadang orang ngandelin terjemahan. Ahsa itu memang secara bahasa artinya menghitung. Barang siapa yang menghitungnya, akhirnya apa? Ya itu tadi, bikin syair-syair untuk menghafalkannya. Itu memang betul salah satu maknanya, tapi tidak hanya sekedar menghafal. Tapi apa? Menghafal, mengetahui maknanya, dan yang lebih penting adalah apa? Mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam permasalahan tadi. Hadis ini seolah-olah menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99. Mi'ah ila wahidah. Ya, 100 dikurangi 1. Kata beliau, "Fala yadullu ala hasril asma bihadza al-adad." Ya, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dibatasi dengan angka-angka ini, 99. Ya. Walau kana al-murad al-hasr la kana al-ibarah inna asma Allahi tis'atan wa tis'una isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala itu ada ya 99 nama. Maka barang siapa yang menghafalkan dan memahaminya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau memang nama Allah itu hanya 99, maka ibarat hadisnya akan seperti ini. Inna asma Allah tis'atan wa tis'una isma. Sesungguhnya nama Allah itu ada 99. Tapi coba kita lihat redaksi hadisnya. Inna lillah. Sesungguhnya Allah memiliki 99. Misalnya saya mengatakan, ya, saya memiliki 100.000 rupiah. Saya memiliki uang 100.000 rupiah. Apakah kemudian ketika saya mengatakan saya memiliki uang 100.000 rupiah, ini menjadi pembatasan bahwa uang yang saya miliki hanya 100.000 rupiah? Jawabannya tidak. Mungkin sekarang yang di kantong 100.000, tapi masih ada di dompet, masih ada di tempat-tempat penyimpanan. Ya. Sehingga penyebutan bahwa saya memiliki sejumlah uang itu bukan pembatasan bahwa uang yang saya miliki hanya seperti itu, hanya sejumlah ya uang tersebut, masih ada yang lain di tempat penyimpanan yang lain. Makanya ibarahnya diperhatikan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, Allah memiliki 99 nama. Bukan berarti nama-nama tersebut hanya terbatas 99. Ya. Beda kalau ibarahnya inna asma Allahi taala ya tis'atun wa tis'una isman. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama, beda. Ini innalillah. Ya, Allah memiliki. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya. Idzan fa ma'na al-hadits anna hadha al-'adad min sya'nihi anna man ahsaha dakhala al-jannah. Ya. Sehingga makna hadis ini bahwa jumlah ini tujuannya kenapa ditampilkan 99 nama? Tujuannya agar apa? Orang yang menghitungnya itu masuk surga. Jadi kalau kita terjemahkan dengan baik hadis tadi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahida man ahsaha dakhala jannah, ya, sesungguhnya ada nama-nama Allah sejumlah 99 nama yang mana apabila seseorang menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Jadi penyebutan 99 itu ada sebabnya, agar orang menghafal dan mengamalkannya, bukan untuk pembatasan. Faham tuh? Paham gak? Ada sebabnya kenapa disebutkan 99, agar orang bisa menghafalnya, memahaminya, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan dia sehari-hari, melaksanakan konsekuensinya dalam kehidupan dia sehari-hari, maka ini akan menjadi sebab dia masuk surga. Bukan untuk membatasi bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99 nama. Ya, makanya tadi kita katakan menerjemahkannya sesungguhnya ada di antara nama Allah itu 99 nama. Yang barang siapa menghafal, kemudian memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Fayakunu qawlu man ahsaha dakhalal jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha. Sehingga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan konsekuensinya masuk ke dalam surga, ini merupakan kalimat penyempurna ya dari yang sebelumnya. Walaisat mustaqillah, bukan kalimat yang terpisah. Ada bedanya. Kalau dia mustaqillah berarti enggak memiliki konsekuensi sama sekali penyebutan 99 tadi. Tapi kalau dia kalimat yang bergabung dia ya, kalimat yang kamilah, mukammilah, dia sebagai penyempurna, artinya kelihatan ada pengkhususan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 99 nama tadi? Ada sebabnya. Ya, bukan untuk pembatasan, tapi agar orang yang menghafalkan, memahami dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, dia masuk surga. Itu maksudnya. Baik. Wa nadiru hadza an taqula indi 100 dirham a'dadtu halis shadaqah. Fa innahu la yamna'u ay yakuna 'indaka darahim ukhra lam ta'uddaha lis-shadaqah. Ya, sisi lain kata beliau. Kita lihat dari perspektif yang lain. Ya. Bahwa ada orang mengatakan, saya memiliki 100 dirham yang saya persiapkan untuk shadaqah. Yang saya persembahkan ya untuk shadaqah, saya siapkan untuk shadaqah. Fa innahu la yamna'u ay yakuna 'indaka darahim ukhra lam ta'uddaha lis-shadaqah. Maka dengan ucapanmu tadi, tidaklah berarti engkau ya tidak memiliki dirham-dirham yang lain yang mungkin tidak kau siapkan untuk sedekah, untuk nafkah, untuk beli ini, beli itu. Hanya saja ya uang tadi 100 dirham tadi dipersiapkan untuk sedekah. Adapun yang lainnya masih ada. Ya, selain dari 100 dirham yang kita persiapkan untuk sedekah. Jadi paham ya? Pemanaan yang benar terhadap hadis bahwa penyebutan Allah memiliki 99 nama itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Kenapa kemudian disebutkan 99? Ya, ini khusus bagi orang yang kemudian menghafalkan, kemudian memahami 99 nama tersebut dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Qala rahimahullah wa lam yasih an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma wal hadith al-marwi anhu fi ta'yiniha dha'ifun. Ya, dan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhususan 99 nama. Artinya ada hadis yang menyebutkan dengan redaksi yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 99 nama tadi. Enggak ada yang sahih. Wal hadis marwi anhu fi ta'yiniha dhaif. Dan hadis-hadis ya yang meriwayatkan tentang penyebutan penentuan 99 nama tadi adalah hadis-hadis yang lemah. Jadi ada datang dari sebagian riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan 99 nama secara berturutan. Hanya saja periwayatannya tidak sahih. Dan ini yang dijadikan dasar sebagian orang ya apa yang buat bait syair itu yang kita kisahkan kemarin openingnya TV Brunei itu. Nas'alukallah ya man hu nas'aluka man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya ya. Ini diambil dari sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi ya, dalam Sunan At-Tirmidzi Tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah, ya, riwayat tentang 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan secara berangkai, ya, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya. Ittafaqal ulama bi anna dzikrul asma'illah fihi mudraj. Ya, para ulama sepakat bahwa penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala itu mudraj. Mudraj itu adalah sesuatu yang disisipkan oleh rawi. Jadi bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Idraj, suatu hal yang disisipkan oleh rawi. Jadi di antara rangkaian perawi hadis tersebut sampai kepada Rasulullah, ada yang menyisipkan 99 nama tersebut. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa 99 nama yang ada dalam redaksi hadis tersebut min aqwali ba'dis salaf. Itu diambil dari ucapan sebagian salaf. Ijtihad mereka. Jadi tidak berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang tadi itu kita sebutkan. Ya. Nas'aluka man huwallahu alladzi la ilaha illa warrahmanur rahim al-malikul quddus, itu semua ya tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ijtihad sebagian salaf kemudian diidrajkan, di apa namanya, disisipkan dalam hadis tersebut, bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalamnya terdapat kegoncangan, berbeda satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak dimasukkan ke dalam 99 nama tersebut. Demikian juga ya, ada yang tidak ada dalilnya tapi kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam rangkaian nama-nama tersebut. Bahkan ada dimasukkan Nur. Nur itu nama Allah dimasukkan ke dalam bait syair tadi. Nur An-Nurul Hadi, ya, di bagian-bagian akhirnya. Ya. Sehingga apa? Kita katakan tadi bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan rangkaian 99 nama tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwa juz ke-6 halaman 383. Ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifah bihadithih. Penyebutan secara ta'yin 99 nama bukanlah merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifah bihadithih, dengan kesepakatan para ulama hadis, ahli al-ma'rifah bihadithih, orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat bahwa 99 nama ini tidaklah diambil dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya rangkaiannya itu, ya. Rangkaian 99 nama itu tidaklah diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qabla dzalika. Demikian juga beliau menyebutkan sebelum itu pada halaman 379, Innal Walid ibnu Muslim dzakaraha an ba'di syuyukhi asyamiyyin. Di dalam sanad hadis itu ada seorang rawi yang namanya Al-Walid bin Muslim. Nah, Al-Walid bin Muslim inilah yang menyebutkan rangkaian 99 nama tadi, an ba'di syuyuhi asyamiyin, dari sebagian syekh-syekhnya yang berasal dari negeri Syam. Jadi paham ya, akarnya ada 99 nama itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Al-Walid bin Muslim yang menyebutkan 99 nama itu dari sebagian guru-gurunya yang berasal dari negeri Syam. Kama ja'a mufassiran fi ba'di turukil hadits, fi ba'di turuki hadits. Sebagaimana yang disampaikan dengan lebih terperinci dalam sebagian jalan hadis. Ya kan, riwayatnya banyak. Nah, sebagian riwayat menjelaskan secara sharohah bahwa 99 nama ini benar-benar dinukilkan oleh Al-Walid bin Muslim dari sebagian guru-gurunya. Ya, jadi tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi jangan dipahami bahwa nama-nama tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sebagian jalan tampak sekali bahwa Al-Walid bin Muslim meriwayatkan 99 nama tersebut dari sebagian guru-guru beliau. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, laisat al-illata 'inda shaykhain al-Bukhari wa Muslim tafarrudul Walid faqat. au tafarrud al walid faqat. Ya, illa hadis itu menurut apa penyakit atau cacat dalam hadis tersebut menurut Syaikhon yakni Al Bukhari dan Muslim bukan hanya berkesendiriannya Al Walid bin Muslim saja. Balil ikhtilaf fihi wal ittirab wa tadlisihi wa ihtimalil idraj, akan tetapi perbedaan dan kegoncangan yang ada dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan rangkaian seperti ini. Tapi dalam riwayat yang lain sudah berubah lagi rangkaiannya. Ada nama yang disebutkan dalam satu riwayat tidak disebutkan dalam riwayat yang lain dan sebaliknya. Sehingga enggak goncang ini, enggak benar riwayatnya. Kok ada perbedaan yang demikian ekstrim dari rangkaian 99 nama tersebut. Demikian juga ihtimal idraj tadi itu. Kemungkinan dia mengidrajkan ya 99 nama ini ke dalam hadis itu sangat besar. Karena dari sebagian riwayat dengan jelas ya dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan di sini adalah apa yang diambil dari sebagian guru-gurunya yang berasal dari negeri Syam. Sekarang kita pahami bahwa kalau ada yang mengatakan nama Allah 99 adalah ini, maka itu semua adalah ijtihadnya para ulama. Tidak ada yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, walamma lam yasihha ta'yinuha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salaf fihi, karena tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang penentuan 99 nama ini dari nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain berbeda pendapat tentang penentuannya. Wa ruya anhum fi dzalika anwa', dan diriwayatkan dari mereka ya berbagai riwayat. Ya. Misalnya ulama A mengatakan 99 nama Allah adalah demikian sampai 99. Ulama B ada riwayatnya. Ulama C ada riwayatnya. Yang masing-masing ini ya dibangun dari ijtihad mereka. Sehingga perbedaannya sangat banyak. Terjadi perbedaan yang sangat banyak. Sebagian memasukkan nama ini, sebagian tidak. Sebagian menolak nama ini, sebagian menetapkan. Ya. Sehingga itu semua kembali kepada ijtihad ya para ulama, kembali kepada ijtihad para ulama. Waqad jama'tu 99 isman mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sendiri yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau sendiri telah mengumpulkan 99 nama yang telah tampak bagiku dari penelitian terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin kitabillahi ta'ala. Ya. Nama-nama yang diambil dari kitabullah. Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah. Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Al-Bari', Al-Barru, Al-Basir, Al-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Hafidh, Al-Hasib, Al-Hafiyud, Al-Hafi. Al-Hafi ini ada catatan nanti beliau sampaikan di bagian akhir. Al-Hafi, Al-Haq, Al-Mubin, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Hamid, Al-Hay, Al-Qayyum, Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Khalaq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razaq, Ar-Raqib, As-Salam, As-Sami' As-Syakir, As-Syakur, As-Syahid, As-Samad, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Alim, Al-Ali, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Qadir, Al-Qahir, Al-Quddus, Al-Qadir, Al-Qarib, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Latif, Al-Mu'min, Al-Muta'ali, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Mujib, Al-Majid, Al-Muhit, Al-Musawwir, Al-Muqtadir, Al-Muqit, Al-Malik, Al-Malik, Al-Mawla, Al-Muhaymin, Al-Nasir, Al-Wahid, Al-Warith, Al-Wasi', Al-Wadud, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Wahhab, Al-Afu, Al-Afu. Ini nama-nama yang beliau kumpulkan dari kitabullah Jalla wa'ala. Ada berapa di situ angkanya? 81. Ya, 81. 81 dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah yang berhasil beliau kumpulkan. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan ada takhrijnya, hadis-hadisnya ya, di mana nama-nama tersebut ditemukan, di antaranya Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayy, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subbuh, ya, As-Sayyid, As-Syafi, At-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin. Nah, ini ada Al-Muhsin. Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witr. Ya, Al-Witr. Ini nama-nama yang beliau kumpulkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada 18 nama dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. 81 18. Itu kalau ketemu ahli yang suka gatuk-gatuk, oke, okay, luar biasa. Nama Allah dalam Al-Qur'an 81. Ya. Nama Allah dalam hadis ada 18, 81 18 99. Ya. Nah, perhatikan di sini, ini ijtihadnya beliau, ya. Nanti kalau misalnya antum membaca di kitab-kitab yang lain, ada yang berbeda nanti, ada yang berbeda. Ya, beliau mengatakan hadza makhtarnahu bitatabbu', dan ini adalah nama-nama yang kami pilih dengan penelitian. Dia pakai riset. Pakai riset beliau. Ya, bukan dari mimpi ya, macam orang-orang sufi. Enggak, tapi pakai riset. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita, ilmiah. Riset dulu. Ya, cari di perpustakaan, cari di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kitabullah, baru kita tentukan 99. Bukan dari mimpi. Orang-orang pemalas itu, orang-orang sufi ya, malas buka buku, akhirnya ya sudah menentukan syariat, menentukan sesuatu dari mimpi. Wahidun wa thamanuna isman fi kitabillahi ta'ala, ada 81 nama dari kitabullah, wa thamaniyata asyar isman fi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada 18 nama diambil dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana indana taraddud fi idkhalil hafi, ya, walaupun kami masih ragu sebenarnya untuk memasukkan al hafi, li'annahu innama warada muqayyadan fi qawlihi ta'ala an Ibrahim innahu kana bi hafiya, ya. Saya ragu, kata beliau, saya masih ragu memasukkan al-hafi ke dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ke dalam jajaran nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam Al-Quran dia disebut muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sesuatu, tidak mutlak. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat baik kepadaku. Ya, bi hafiyah, dia muqayyad. Dia masih muqayyad, tidak mutlak. Ya. Jadi beliau mengisyaratkan masih ada keraguan-raguan. Wa makhtarnahu fahuwa hasbu ilmina wa fahmina. Ya, apa yang kami sampaikan di sini, maka dia merupakan sesuai dengan kadar ilmu dan pemahaman kami. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan setiap di atas langit masih ada langit, ya, itu kalau bahasanya kita, di atas orang yang cerdas, orang yang berilmu, ada orang yang berilmu, ya, di atas langit masih ada langit. Hatta yasila dhalika ila alimil ghaibi wasyahadah wa man huwa bikulli syai'in alim, sampai yang paling atas adalah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Bukan perkara yang tampak saja yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, tapi perkara yang gaib juga Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ya, jadi ini beliau tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar 99 nama. Enggak, ini adalah hasil riset saya. Hasil riset saya seperti ini. Ini mungkin para ulama yang lebih alim daripada beliau, ya. Beda lagi hasil risetnya, ya. Maka kata beliau dengan penuh kerendahan hati, beliau mengatakan bahwa fauqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada lagi orang yang lebih berilmu, ya. Kalau dalam nuskhah yang lama disebutkan tentang apa itu? Ada gak antum disebut tentang Al-Muhsin? Sama gak dengan apa yang anda bacakan atau? Hah? Kalau dalam syarah Qawaidul Muslah ini disebutkan bahwa Al-Muhsin juga beliau ragu-ragu memasukkan nama Al-Muhsin. Kemarin kita singgung ya, nama Al-Muhsin. Ya, Ya, nama Al-Muhsin itu beliau juga ragu-ragu. Kata beliau, ya saya ragu-ragu juga memasukkan nama Al-Muhsin karena belum meneliti sanad-sanadnya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Muhsin min asma'illah. Al-Muhsin termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Ya Allah itu muhsin ya dan menyukai perbuatan ihsan, menyukai perbuatan yang baik. Ya, dari sini kalau hadisnya sahih ya jelas menunjukkan bahwa Al-Muhsin min asma'illahi taala. Dan bagus sekali apabila seorang muslim kemudian dia melaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ashahada khalal jannah itu. Ya. Dia pertama menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan ijtihad yang dia pilih. Ya. Kemudian dia memahami maknanya. Dia pahami maknanya apa? Makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian ya al-muqtada, konsekuensi dari nama-nama tadi. Ya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah tadi yang telah dia ketahui. Ketika dia meminta ampunan Allah, dia tahu bahwa Allah Ghafur. Ya, ketika dia ingin melakukan kezaliman, ya hendaknya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Aziz Maha Perkasa. Hati-hati berbuat zalim. Ya, karena ada Allah yang Maha Perkasa yang akan menghukum kezalimanmu. Dan demikianlah. Ya, kita memperlakukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menghafalkannya tapi juga memahami makna dan juga mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh kitab yang bagus. Ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, ya Fiqih Asmaul Husna. Ya, ini bagaimana memahami Asmaul Husna. Dahulu di sihir Syekhuna Abu Khalid Asy-Syihri, beliau ada kajian khusus bahas 99 nama Allah. Ngambilnya dari sini, dari Al-Qawaidul Muthlah. Ya. Jadi beliau daripada aneh neliti sendiri, ya sudah ngambil istihadnya Syekh Utsaimin, kemudian dijelaskan. Misalnya Allah, ya Allah itu maknanya apa? Kemudian konsekuensinya apa? Al-Ahad, ya maknanya apa? Konsekuensinya apa? Dan seterusnya. Ya. Ini akan menumbuhkan keimanan yang lebih kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di pelajaran pagi ini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya 99 nama. Ya, akan tetapi nama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Dan juga hadis yang meriwayatkan tentang rangkaian penyebutan 99 nama tadi adalah hadis yang lemah ya, dan itu merupakan ijtihad sebagian ulama saja. Kita masih menyisakan satu kaidah lagi, kaidah as-sabi'ah ya, tentang masalah al-ilhad fi asma'illah. Maka insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Berarti satu pekan depan libur ya. Ya, diumumkan juga bagi yang mengikuti pelajaran melalui Facebook bahwa satu pekan depan ya kajian libur. Kajian libur, maka insyaallah kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita tanggal 23 April insyaallah. Dari tanggal 16 sampai tanggal 19 April ya kajian diliburkan terlebih dahulu. Insyaallah tanggal 23 kita akan mulai lagi kajian kita bismillahirrahmanirrahim taala. Taib nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.